أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله melanjut pelajaran kita di bab ad-da'wah ila al-iqtida'i bis-salafis salih, ajakan untuk mengikuti, mencontohi salafus salih dalam beragama. Karena dalam beragama ini Allah telah menyatakan keistimewaan para salafus salih. Siapa salafus salih? Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian at-tabi'un, kemudian at-tabi'ut tabi'in. Mereka inilah salafus salih, pendahulu yang salih. Allah telah menyatakan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang awal pertama kali, as-sabiquna al-awwalun, dari kalangan muhajirin, orang yang ridhai cuma dua. Baik. Cuma dua, kata Allah Subhanahu wa taala, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang pertama adalah muhajirin wal ansar. Yang kedua, walladzina taba'uuhum bi ihsan, yang mengikuti muhajirin dan ansar dalam kebaikan. Barakallahu fiikum. Selain mereka tidak ada jaminan. Subhanallah. Selain mereka tidak ada jaminan. Kita tengok atsar Ibnu Mas'ud. Qala man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa yang mau mengikut, silahkan mengikuti orang-orang yang telah meninggal dunia. Siapa yang telah meninggal dunia? Rasulullah dan para sahabatnya. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Karena orang yang masih hidup, tidak ada yang memberikan keamanan padanya bahwa dia tidak akan terfitnah. Tidak ada jaminan bagi siapapun untuk tidak terfitnah. Siapa mereka yang telah meninggal dunia ini? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadhil ummati. Mereka adalah sebaik-baik umat ini, mulai dari diutusnya Rasulullah sampai hari kiamat. Generasi terbaik adalah generasi para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini jaminan dari Allah dan Rasulnya. Tapi oleh karena itu Al-Imam Malik menyatakan tidak akan pernah bagus baik umat ini kecuali apa yang menjadikan baik generasi pertama umat ini. Barakallahu fikum. Jadi ketika ada orang mencoba menambah atau mengurangi dari apa-apa yang ada dalam agama ini, maka dia telah menyimpang. Dialah yang telah menyempal. Barakallahu fikum. Oleh karena itu patokan kita dalam beragama dan berkeyakinan adalah apa yang dulunya dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Apa yang diyakini, apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika masuk ke satu masjid, Masjid Bani Hanifah, dan mendapati dalam masjid itu halakah-halakah, kelompok-kelompok orang berzikir dipimpin oleh seseorang. Sabihumia, dengan memakai batu. Bertasbihlah mia 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Serempak mereka. Di sana juga dipimpin. Ibnu Mas'ud masuk. Dan mengingkari perbuatan itu. Bukan dikirnya yang dilarang, tapi kaidiyahnya. Dikir mutlakan silahkan berdikir, tapi anda melakukan model-model tertentu, cara-cara tertentu yang tidak ada contohnya, itulah kebid'ahan. Kalau anda mau dikir silahkan dikir, Tapi kalau Anda membuat model tertentu, cara-cara tertentu, kaifiat tertentu, maka ini yang tidak ada contohnya. Kata Ibnu Mas'ud, antum ahda min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lebih mendapat petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aw mubtatihu bab dhalalah, atau kalian ini sebagai pembuka pintu-pintu kesesatan? Baik. Kalian ini sebagai pembuka pintu-pintu kesesatan, atau kalian mengaku bahwa Anda, kalian lebih mendapat petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya Rasulullah tidak mengerjakannya, kalian mengerjakannya. Anda lebih hebat dari Rasulullah, sementara Allah telah menyatakan kesempurnaan agama ini yang tidak perlu lagi ditambah-tambah. Satu dari dua kemungkinan, Anda menyatakan lebih hebat dari Rasulullah atau Anda sebagai pembuka pintu kesesatan. Mereka pun mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Wahai Aba Abdurrahman, kami tidak menginginkan dari ini semua kecuali kebaikan. Kata beliau, kami muridu lil khairi lam yudriku. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena bukan jalannya yang dia tempuh. Barakallahu fiik. Karena bukan jalannya yang ditempuh. Ini pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum usang. Bejana-bejana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belumlah pecah. Yani baru saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan banyak masih rapasa para sahabat Rasulullah sallam yang hidup. Kenapa kalian tidak tanyakan agama kalian kepada mereka? Baik. Waqad ahdathtum fi dinillahi ma ahdathtum, sementara kalian telah melakukan perkara-perkara baru di dalam agama ini. Demikian kerasnya para sahabat radhiyallahu taala dalam masalah apa? Dalam masalah kebid'ahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada contoh perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Seikhlas apapun dia. Barakallahu fiik. Kita bercerita ikhlas ketika amalan itu cocok. Cocok dengan sunnah petunjuk Rasulullah SAW, baru kita berbicara ikhlas atau tidak. Karena walaupun dia ikhlas, kalau tidak cocok dengan sunnah Rasulullah, tidak akan diterima. Barakallahu fiikum. Cocok dulu, kemudian ikhlas menyertainya. Kalau tidak, maka jangan pernah coba-coba. Jangan merepotkan diri. Jangan lelah-lelah diri. Baik. Kenapa sahabat Rasulullah paling istimewa? Kenapa mereka yang harus diikuti dan dicontohi? Mereka adalah sebaik-baik umat. Barakallahu fiikum. Sebaik-baik generasi. Abarruha quluban, paling berbaktinya mereka. Wa amaqaha ilman, mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufa, paling sedikitnya beban memberat-beratkan diri. Wa aqallaha takallufa, ikhtarahumullahu li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memilih mereka ini untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan dakwah ini dan mempraktikkan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Wa li iqamati dinihi, menyertai Rasulullah dalam berdakwah, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktikkan menegakkan agama ini. Fa'arifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan para sahabat. Wattabi'uhum ala atharihim, ikutilah mereka. Berjalanlah kalian di belakang mereka. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa syiarihim, berpegang teguhlah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ikuti akhlak mereka, perjalanan hidup mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka para sahabat berada di atas petunjuk yang lurus. Kita tengok. Qala hafizahullahu ta'ala wa hadzal atharu an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Athar ini dari Ibn Mas'ud, yani Abdullah, alladhi kanat kalimatuhu kulluha hikmah. Yang semua kata-katanya ini adalah hikmah wa nur. Hikmah itu adalah ilmu sahih wal amal salih. Itu namanya hikmah. Dan barang siapa yang telah diberi hikmah, dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Baik. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang telah diberi bagian yang sangat banyak kebaikan. Baik. Nur cahaya. Allati rasama fiha at-tariq as-sahih. Dengan kata-katanya ini beliau telah menggambarkan jalan yang benar. Allati man allati min khilaliha yasilu al-muslim ila sunnati as-sahihah. Yang melalui jalan ini seorang muslim akan mencapai sunnah yang sahih. Duna inhiraf au i'wijaj anis-siratil mustaqim. Tanpa ada penyimpangan, tanpa ada kebingkokan dari jalan yang lurus. Faqauluhu man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa di antara kalian yang pengen mengikut, maka silakan dia mengikut pada orang yang telah meninggal dunia. Li'annal mayyita qad intaha. Karena orang yang sudah mati selesai sudah, tidak akan ada lagi sesuatu setelahnya. Dari perjalanan hidup dia di dunia ini, tidak ada, mati sudah. Taib, wala yukhsha alaihim min alfitnah. Tidak ada lagi kekhawatiran dia bahwa dia bakal murtad, dia bakal sesat, dia bakal melakukan kebid'ahan atau bahkan melakukan kesyirikan. Tidak, tidak lagi, dia sudah mati. Tidak ada lagi kekhawatiran itu. Wa ammal hayyu fa innahu urdatun lil fitan. Adapun orang yang masih hidup, masih ada kemungkinan untuk dia dihadapkan kepada fitnah. Masih boleh jadi dia murtad, masih boleh jadi dia melakukan kesyirikan, masih boleh jadi dia melakukan kemaksiatan, kebid'ahan, kesesatan. Faman arada al-iqtida'a falyaqtadi bil a'immatis sabiqin. Barang siapa yang pengen mengikut, silakan mengikut kepada a'immatis sabiqin. Barakallahu bik. Wa amma bin nisbati liman ja'a ba'dahum. Adapun orang-orang yang telah datang setelahnya, setelah salafus salih, fa innahu yu'khadhu minhum ma wafaqa al-haqqa wa yutraku ma khalafahu. Selain sahabat, maka ketika dia berbicara, kita tengok apakah bicaranya ini sesuai dengan sunnah dengan yang kita terima, atau bicaranya ini bertentangan dengan sunnah dengan yang kita menolaknya. Jadi barometernya di situ, bukan pikiran kita, bukan akal kita, bukan perasaan kita. Barakallahu fikum. Ini manhaj. Barakallahu fikum. Oleh kerana itu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan kullu yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua masih bisa diterima, masih bisa ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat, ketika itu menjadi kesepakatan, maka tidak bisa diganggu gugat. Waqalu ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalal ummah wa hada mithlu qawli Hudzaifah alladhi sabaqa bil athari sabiq. Adapun para sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu afdalal ummah, mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Ini persis seperti ucapannya Hudzaifah yang telah kita lewati. Alqail bihi kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Rasulillah fala ta'abbaduha. Semua ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat untuk menghambakan diri kepada Allah, maka jangan pernah kalian melakukannya. semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan pernah kalian melakukannya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Id misalnya hari raya. Sering kita ulang sebagai contoh. Hari raya ketupat. Adakah dalam sejarah kehidupan Rasul dan para sahabatnya hari raya ketupat? Baik. Kalau mereka mengatakan, oh, raya ketupat memang tidak ada. Waktu itu tidak ada ketupat. Belakangan saja ada ketupat. Cuma ketupat saja. Ini kan rasa syukur kita telah menyelesaikan Ramadan. Dan puasa sunnah 6 hari di awal bulan Syawal. Mereka melakukan bid'ah. Ini bid'ah raya ketupat ini, atau biasa di zaman dahulu, ini orang-orang pertama yang melakukan kebid'ahan ini, biasa mereka sebut dengan Idul Abrar. Cuma di zaman itu tidak ada ketupat. Cuma di negeri kita ketupat. Akhirnya dinisbahkan raya itu ketupat. Hari raya ketupat. Tapi di sana itu hari raya orang-orang abrar. Dahulu kala, ketika mereka selesai hari raya Idul Fitri, esok harinya tanggal 2 Syawal, mereka langsung puasa bulan Syawal. Barakallahu bikum. Langsung puasa bulan Syawal. Selesai puasa 6 hari, langsung mereka merayakan hari rayanya. Barakallahu fikum. Sekarang jangankan 6 hari, Ramadan saja ndak puasa. Kemudian paling heboh kalau ketupatan. Justru hari raya Idul Fitri hambar. Ketika ada orang mau pasir, orang mau pasir apa rumah ya? Oh sudah dulu, nanti pas kuncian Jo. Ada istilah kuncian ya. Ya ini pas hari raya ketupat. Sehingga hari raya Idul Fitri hilang. Tidak ada maknanya. Pulang orang dari sholat Idul Fitri, pulang loh. Tidur, tidak ada rasa gembira, tidak ada. Sama dengan hari-hari yang lain, tidak nampak keceriaan, tidak nampak makanan-makanan dan minuman yang kata Rasulullah, yaumu akal wa syurb wa dzikrullah. Hari raya itu hari raya, hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hilang, pindah. Kita tanya, ini hari raya? Oh iyo, syukuran. Barakallahu fikum. Ya hari raya, syukuran itu. Barakallahu fikum. Ada pernah Rasulullah melakukannya? Para sahabat melakukannya? Kalau tidak ada, jangan pernah melakukannya. Baik. Wala satu biji ketupat. Subhanallah, ini contoh dari sekian banyak contoh-contoh yang kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, jangan pernah melakukannya. Siapa yang barakallahu fikum, kullu ibadatin, semua ibadah, la yata'abbaduha ashabu Rasulillah fala ta'abbaduha lima fis sahabati ridwanullahi alaihim minas sifati allati la tujadu fi ghairihim min hadhil ummah. Kenapa para sahabat harus dicontoh, ditiru, diteladani? Karena pada para sahabat ada keteladanan yang tidak ada pada umat yang lainnya. Lianhum kanu abarraha quluba. Paling bagus hatinya, hati para sahabat. Dan paling dalam ilmunya. Dan paling tidak membebani diri. Semua berjalan alami. Barakallahu fikum. Tulus. Ikhlas, jujur. Tidak ada sesuatu yang direka-reka. Tidak ada sesuatu yang dilakukan secara pura-pura. Barakallahu alaikum. Fakulubum radhiyallahu anhum min atqa qulubi hadhihi al-ummah. Maka hati para sahabat adalah hati orang-orang yang paling beriman. Wa 'alamhum wa 'ilmuhum rasikhun wa laysa mutadabdiban. Ilmu mereka sangat kuat, kokoh, tidak goyang. Wa inma huwa sabitun 'alal kitabi was sunnah. Kokoh di atas kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yatakallafuna al-kalama wa kathratahu. Mereka tidak terlalu banyak bicara. Tapi ilmu mereka sangat dalam. Wa innama yaktasiru kalamuhum alal ifadati. Barakallahu fikum. Ucapan mereka hanya terbatas pada perkara-perkara yang mendatangkan faedah. Wa lihada yaqulu Ibnu Rajab kana al-mutaqaddimuna aktsaru ilma wa aqalla kalama wal mutaakhirun aktsar kalama wa aqalla ilma. Dulunya para mutaqaddimun adalah orang yang paling banyak ilmunya dan paling sedikit bicaranya. Mutaakhirin orang belakangan, paling banyak bicara, paling sedikit ilmunya. Wa qawluhu ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi. Allah telah memilih para sahabat-sahabat ini untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan dakwah ini dan menegakkan agama ini. Li'annahu subhanahu makhtarahum illa li'ilmihi bi annahum yuslihuna. Ini yasluhuna li khilafati nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Allah memilih para sahabat ini. Tidaklah Allah memilih mereka kecuali karena Allah mengetahui ada pada mereka kemampuan untuk mengemban ilmu risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Tongkat estafet ada di tangan mereka. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat inilah yang menyebarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah, kenalilah keutamaan mereka. Fala tatanaqqasuhum, maka jangan pernah kalian menjelek-jelekkan mereka, menghina mereka. Aw tatakallamu fihim kama yaf'alul mubtadi'ah, atau membicarakan kekurangan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bidah wa ahlul dalal minar rawafid, dari kalangan syiar rafidah yang menuduh sahabat Rasulullah telah murtad, kafir, munafik, wala haula wa quwwata illa billah. Ini tuduhan mereka. Wal mu'tazilah, dan orang-orang mu'tazilah juga demikian, menuduh, melecehkan para sahabat, padahal Allah telah mengujinya dari 7 lapis langitnya. Allah telah menyatakan bahwa mereka diridai oleh Allah dan Allah ridha terhadap mereka. Tazkiyah mana yang lebih tinggi dari ini? Pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala langsung untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang orang belakangan menjelek-jelekkannya, menyalah-nyalahkannya. Subhanallah. Baik. Kalau mereka menjelek-jelekkan para sahabat, berarti dia telah menentang Al-Qur'an, menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memuji mereka. Kemudian datang orang belakangan mencela mereka. Subhanallah. Syiar Rafidah, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Apakah mencela sahabat orang per orang atau orang tertentu atau secara keseluruhan? Bi khilafi ahli sunnah alladziina yuqaddiruna as-sahabah wa yahtarimunahum wa yujillunahum. Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah inilah yang paling menghormati, memuliakan para sahabat. Baik. Orang-orang yang datang setelah Allah SWT memuji muhajirin, memuji ansar. Siapa yang dipuji setelahnya? Orang yang mengikuti muhajirin ansar. Kata Allah SWT, walladzina ja'u min ba'dihim. Orang yang datang setelah para sahabat, setelah muhajirin wal ansar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. hanya orang-orang yang seperti ini yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selamat hatinya dari kebencian dan kedengkian terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah inilah yang memuji, menyanjung, memuliakan para sahabat. Senantiasa menghormatinya, wa yahtarimunahum wa yujillunahum wa yataraddawna anhum, senantiasa mendoakan ridha radhiyallahu anhum setiap mereka menyebut sahabat, terikut setelahnya doa radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa yaqtaduna bihim, dan mengikuti para sahabat, wa yasiquna bihim tamam as-siqah, dan mempercayai para sahabat dengan kepercayaan yang sempurna, sangat percaya dan sangat yakin bahwa para sahabat betul-betul memegang amanah tip penyampaian risalah dari Rasulullah disampaikan kepada umat ini. Barakallahu fikum. Orang-orang Syiah Rafidhah yang tidak senang dengan para sahabat sebenarnya pengen mereka menghancurkan agama ini. Setelah mereka menuduh para sahabat kafir, murtad semuanya, maka secara otomatis kalau para sahabat sudah pada murtad semuanya, yang disampaikan kepada umat ini dari mereka ini, melalui mereka ini adalah kebohongan dan tidak bisa diterima. Barakallahu fiikum. Subhanallah. Sementara kita sangat yakin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke orang termulia, yakni para sahabat yang penuh amanah, keimanan dan ketakwaan mereka level tertingginya. Betul-betul menyampaikan seluruh apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW kepada umat ini. Kalau mereka yang dicela, berarti agama ini tidaklah benar adanya. Ini yang mereka inginkan sesungguhnya. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, siapa yang membenci para sahabat, berarti dia telah membenci ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu. Allah yang memujinya langsung, Rasulullah yang memujinya langsung, secara umum atau orang per orang. Coba tengok manaqib, manaqib, yani kisah indah dan keutamaan para sahabat, orang per orang atau kelompok per kelompok atau kabilah per kabilah, disebutkan keistimewaan dan keunggulannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Manaqib Umar, manaqib Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Disebutkan keistimewaan dan keunggulannya masing-masing. Coba tengok. Allah sebelumnya memuji para sahabat. Terus datang orang belakangan menjelek-jelekkannya, menuduh-nuduhnya, memojok-mojokkannya. La haula wa quwwata illa billah. Inilah yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Sikap mereka terhadap para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Naktabi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.